الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kepada seluruh hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada hari ini insyaallah hari ke-19 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita berjumpa menghadiri sebuah majlis dari rangkaian majlis-majlis ilmu untuk membahas sebuah topik penting dari berbagai topik penting di masa ini. Majlis ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu mengapa teroris tak kunjung habis. Kalau kita mendengar atau membaca tema ini, perlu diketahui bahwa majlis ini dengan tema yang telah disebutkan merupakan salah satu dari upaya ahli sunnah untuk berta'awun, untuk saling menolong, bekerja sama dengan seluruh kaum muslimin, membantu dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan dan menyelamatkan generasi umat ini dari bahaya radikalisme dan terorisme, sekaligus sebagai upaya ahli sunnah dalam menjaga keutuhan negeri ini, negeri Indonesia, dari berbagai hal yang merongrongnya, merongrong stabilitas keamanan negeri ini. Dan majlis dengan topik yang telah disebutkan merupakan bagian daripada upaya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, upaya untuk memerintahkan dan mengajak kita semuanya, seluruh masyarakat muslim khususnya, untuk berbuat yang ma'ruf, yang benar, yang legal dalam tinjauan syariat Islam, sekaligus mencegah semua pihak dari berbuat mungkar yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, oleh Al-Quran, dan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan tugas dan kewajiban atas setiap muslim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada perkara yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Maka yakinilah oleh setiap muslim bahwa amalan, upaya amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian daripada ibadah. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa'in lam yastati' fa bi lisanih fa'in lam yastati' fa bi qalbih wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati atau mendengar adanya kemungkaran, maka hendaknya dia segera mengingkarinya, mencegahnya, merubahnya dengan kekuatannya jika dia mampu, dan tidak khawatir menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Kalau tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisan, dengan nasihat, dengan penjelasan kepada umat bahwa itu adalah mungkar, atau dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Kalau itu pun tidak mampu dilakukannya karena satu dan lain hal, maka kata Nabi, ingkarilah kemungkaran itu dengan hati, dalam bentuk dia tidak ridha, tidak rela dan tidak mendukung perbuatan mungkar tersebut. Dia benci terhadap perbuatan mungkar tersebut. Dia tidak sudi untuk hadir dan bermajlis di majlis-majlis yang diajak dan diserukan kepada perbuatan mungkar tersebut. Sebagai bentuk bara'ah, berlepas diri dan kebenciannya terhadap kemungkaran. Wadzalika adhaful iman. Dan tahapan ingkar mungkar yang ketiga ini, yang dengan hati, tanpa lisan dan tanpa kekuatan, itulah tingkatan iman yang paling lemah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yang telah disebutkan, kita ingin membahas pada kesempatan kali ini. Tema ini pun mengandung sebuah berita tentang realita yang ada sekarang, yaitu terorisme tak kunjung habis. Dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam waktu 5 atau 10 tahun terakhir, tetapi sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ketika ditumpas sekelompok kaum radikalis teroris, muncul kelompok yang lain. Ketika dibasmi di satu tempat, dia muncul di tempat lain. Bahkan semakin hari semakin nampak bertambahnya para pendukung dan supporter gerakan-gerakan radikal dan aksi-aksi teror melalui media massa atau media sosial, dukungan dan dukungan tersebut terus dilancarkan dan digencarkan. Promosi radikalisme dan terorisme dikemas dengan kemasan yang luar biasa. Upaya demi upaya terus dilakukan, tetapi hingga hari ini tak kunjung habis. Memang Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan tentang kelompok teroris yang dalam syariat itu diistilahkan dengan khawarij. Khawarij maknanya adalah sebuah kelompok yang keluar dari ketaatan dan loyalitas kepada pemerintahnya dengan menentang dalam bentuk pemberontakan, penyerangan, aksi teror, aksi demo, dan yang lainnya. Keluar dari sikap mendengar dan taat kepada waliul amr. Maka mereka diberi istilah dengan al-kharijah atau al-khawarij. Kelompok yang keluar dari sikap mendengar dan taat atau loyal terhadap pemerintahnya. Demikian istilah ini muncul, yang kemudian para ulama juga menyebutkan dengan nama yang sama maknanya. Disebut juga di samping al-khawarij dengan sebutan al-mariqah. Sama. Al-mariqah dari kalimat maraqa. Kalau al-khawarij asal katanya kharaja. Kharaja dengan mariqah ini sama maknanya, yaitu keluar. Demikian didapati istilah ini dalam karya-karya para ulama. Dari makna dan penyebutan nama ini, kita bisa memahami sedikit tentang ciri-ciri daripada teroris dan terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, Rasulullah mengabarkan tentang mereka, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masih dajjal, bahwa mereka kaum khawarij senantiasa akan muncul, senantiasa, la yazalun, sampai kelompok terakhirnya nanti akan keluar di masa ad-dajjal datang, di akhir zaman sebelum hari kiamat, menjelang hancurnya langit dan bumi. Kullu ma quti'at qarnun kharajat qarnun, kata Nabi. Setiap dipatahkan dan ditumpas satu generasi dari mereka, muncul generasi berikutnya. Sebenarnya permasalahan ini sudah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun bersama itu, Nabi kita yang telah mengabarkan bahwasanya al-khawarij atau kelompok teroris ini tidak akan pernah sirna atau habis, namun beliau juga memerintahkan berulang kali, bukan hanya sekali perintah, kepada umat Islam di bawah pimpinan pemerintahnya untuk terus melakukan upaya penumpasan terhadap kaum radikalis teroris ini. Demikian Nabi berulang kali menasehatkan agar umat ini menumpas mereka. Aina wajadtumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum khawarij, perangi mereka. Namun perintah ini bukan berlaku kepada pribadi-pribadi, Perintah ini bukan pula berlaku kepada komunitas-komunitas atau ormas-ormas tertentu, tidak. Dalam pelaksanaannya, penumpasan, upaya penumpasan terhadap mereka kaum Khawarij adalah di bawah bendera dan perintah atau komando pemerintah atau waliul amr. Demikian sejarah menunjukkan, yang juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau adraktuhum laqataltuhum qatla adin." Kalau aku sempat berjumpa dengan komunitas tersebut, kelompok Khawarij tersebut, aku akan tumpas mereka sampai habis seperti habisnya kaum 'Ad, yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tidak tersisa lagi. Ditegakkan lagi, "Lau adraktuhum laqataltuhum qatla Tsamud." Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku sempat menemui, menjumpai mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan tumpas mereka seperti ditumpasnya kaum Tsamud. Tidak tersisa lagi. Nabi berulang kali bicara ini di majlis-majlis tentang bahaya kaum teroris. Sampai sebagian sahabat itu ada yang mendengar, satu orang sahabat lebih dari 7 kali di tempat dan waktu yang berbeda. Satu orang sahabat, yang lainnya meriwayatkan juga, yang itu juga meriwayatkan. Berarti Nabi berulang kali mengingatkan, padahal mereka belum muncul dalam bentuk kekuatan. Di sini penting sebuah faedah disebutkan oleh ulama kita tentang disyariatkannya kita memperingatkan umat dari bahaya sebuah kemungkaran walaupun dia belum muncul, tetapi tanda-tandanya sudah ada. Tahzir terhadap mungkar wa ahlul mungkar dilakukan walaupun belum muncul fisiknya, tetapi tanda-tanda kesana telah muncul. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi pun mempraktekkan perintah tersebut. Dimulai oleh Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena di masa pemerintahan beliaulah munculnya kekuatan Khawarij dalam bentuk bersenjata. Setelah melalui upaya, nasihat, di bawah perintah dan komando waliul amr, mereka tetap bersikukuh di atas keyakinannya dan ideologinya. Maka pemerintah pun, pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib mengerahkan bala tentaranya untuk menumpas mereka kaum Khawarij. Bukan menumpas kaum Nasara dan Yahud pada waktu itu. Yang ditekankan adalah kaum Khawarij. Karena mereka bagaikan duri di dalam tubuh kaum Muslimin yang bisa mengganggu stabilitas, keamanan dan kehidupan umat Islam sehingga memperlemah barisan kaum Muslimin. Harus dibersihkan dulu. Sampai-sampai sahabi Al-Jalil Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, demi Allah, memerangi mereka kaum Khawarij lebih aku sukai dan lebih utama dibandingkan memerangi sebesar mereka dari kekuatan kaum kuffar. Kenapa? Karena kuffar, kaum kafir, terang-terangan di luar kita. Di luar batas garis kita. Tidak berbaju dengan baju Islam. Tetapi kaum teroris Khawarij menyelinap di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, berbaju dengan baju Islam, berucap dengan ucapan-ucapan keislaman, berdalilkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, sehingga membuat umat Islam tergiur, tertipu. Maka para ulama pun ternyata karya-karya mereka pun serius di dalam membahas kaum teroris Khawarij ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, namun yang penting kita bahas sekarang ini, bahwa perkembangan penanganan kaum teroris Khawarij ini justru tidak menemukan titik temu. Sehingga suasana semakin carut marut, tidak menentu. Suasana yang tidak menentu ini justru menjadi ladang subur bagi kaum teroris Khawarij. Cara penanganan yang tak terbimbing justru akan membuat permasalahan semakin rumit. Dan akhirnya tabrak sana, tabrak sini. Akhirnya bukan tujuan utama yang tercapai, malah membuat efek negatifnya semakin luas. Tentu hal ini membuat hati setiap muslim bersedih. Hati setiap orang yang peduli dan mendambakan keamanan dan ketenteraman menangis melihat keadaan yang tidak menentu. Maka dalam atau melalui majelis ini, kita ingin mencoba memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang membutuhkannya sebagai bentuk pelaksanaan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Majelis ini bagian daripada upaya saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan insyaallah. Kaum muslimin yang semoga selalu dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pertanyaan besar harus ada di hadapan kita, yaitu dengan apa dan cara apa terorisme dan teroris dibasmi. Ini pertanyaan penting. Pertanyaan ini akan terjawab, akan diketahui jawabannya bagi barang siapa yang menyadari, meyakini bahwa Islam adalah agamanya, meyakini dan beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitab sucinya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing dirinya dan umat semuanya. Sehingga dengan keyakinan ini, dia akan selalu berupaya untuk mencari solusi dan cara atau sistem dalam mengatasi segala problemnya termasuk terorisme melalui kitab sucinya, melalui sunnah nabinya. Setiap muslim yang meyakini dan beriman bahwa Islam yang Allah turunkan ini telah sempurna, rinci, detail hukum-hukumnya, telah menyediakan jalan keluar dari berbagai problem, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, sempurna aturannya, akidahnya, bimbingan imannya, bimbingan akhlaknya, aturan-aturan dan hukum kehidupan sosial kemasyarakatannya lengkap, sempurna. Makna sempurna itu cocok dan sesuai untuk semua lingkungan di setiap zaman. Pasti demikian. Dan ini keyakinan, keimanan setiap muslim. Bahwa Islam telah sempurna. Demikian Allah katakan dalam ayat tadi di surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Kalau ada yang mengatakan bahwa masih ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi tidak cocok dengan satu era atau satu zaman, tidak bisa diterapkan di satu negeri atau di suatu wilayah, keimanan dia terhadap Islam ini perlu dipertanyakan. Semuanya sudah lengkap. Problem apapun, penyakit apapun menimpa umat, masalahnya kita sudah punya kemauan untuk mempelajari dan mencari obat dan solusi tersebut berdasarkan apa yang Allah turunkan dan dibimbingkan oleh nabinya, atau kita enggak mau. Ini salah satu sebab kenapa teroris tak kunjung habis. Keengganan sebagian umat Islam untuk mencari solusi yang benar dan tepat dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang mengatakan, oh belum ada cara ini di dalam Al-Quran, belum dibahas di dalam Sunnah cara ini. Tidak. Karena Nabi sudah mengatakan, Ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa'an alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Kata Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah turunkan suatu penyakit, kata para ulama, baik penyakit fisik ataupun non-fisik, penyakit menimpa pribadi ataupun menimpa umat, dalam bentuk wabah, baik wabah yang menimpa fisiknya umat ataupun menimpa mental dan imannya umat. Semua penyakit. Ma anzalallahu da'an. Tidaklah Allah turunkan satu penyakit pun. Illa wa anzalalahu shifa'a. Kecuali pasti Allah turunkan bersamanya obat penyembuhnya. Kalau ada yang mengatakan, iya tapi enggak ada. Rasulullah lanjutkan. Saya enggak temukan. Nabi melanjutkan. Alimahu man alimah. Jahilahu man jahilah. Maka taulah, mengertilah orang-orang yang telah tahu, mengerti tentang obatnya, karena dia belajar, dia membaca, dia bertanya kepada yang di bidangnya. Jahilahu man jahilah. Maka jahillah, menjadi tidak mengerti dan bodoh orang-orang yang jahil, karena dia memakai logika, karena dia mengikuti bisikan-bisikan selain Islam. mengikuti cara-cara selain Islam, sehingga dia jahil solusi-solusi dan tawaran jalan keluar dari Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini satu masalah. Kenapa teroris tak kunjung habis? Yaitu enggannya sebagian pihak untuk mencari solusi dari bimbingan Al-Quran, kitab suci kita, dan dari bimbingan Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita sekarang lebih condong untuk mengikuti doktrin-doktrin barat. Doktrin-doktrin selain Al-Quran dan Sunnah dalam upaya mengentaskan umat dari terorisme. Akhirnya apa? Suasana semakin kacau. Apalagi datangnya dari barat. Dari Yahudi dan Nasara. Tentu mereka gak akan memberikan solusi yang akan menguatkan umat Islam. Akan menyembuhkan penyakit dan musibah yang menimpa umat Islam. Gak mungkin. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara, kata Allah, tidak rela terhadap kita. Tidak rela terhadap umat Islam. Sampai kita mengikuti jejak agama mereka. Nah. Demikian Allah mengabarkan dalam ayat yang sering dikutip dalam berbagai khutbah, yaitu walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan Nasara terhadap kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Kita ini menjadi Yahudi atau kita menjadi Nasrani. Baru mereka akan ridho. Baru mereka akan menolong kita. Kalau belum, mereka gak bakalan ridho. Enggak kok Ustaz, ternyata kita mendapatin mereka itu baik-baik. Ada sebagian umat yang begini berkata, kamu itu percaya gak berita dari Allah? Allah mengatakan bahwa mereka gak bakalan ridho, gak bakalan senang kepada kita sampai kita menjadi murtad, keluar dari Islam, ikut jejak agama mereka. Sehingga berbagai solusi yang datang dari mereka tidak lain dalam rangka mewujudkan ambisi mereka. Maka umat Islam, jangan datang ke negeri barat untuk bertanya kepada mereka. Jangan umat Islam mengutus utusannya untuk belajar mengentaskan problem-problem muslimin, terkhusus dalam konteks ini tentang terorisme, dari mereka. Akhirnya kita mengikuti irama mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini poin pertama. Sehingga saya mengajak kepada semua pihak yang benar-benar jujur ingin menyelamatkan negeri Indonesia, ingin menyelamatkan umat Islam Indonesia dari bahaya radikalisme dan terorisme, untuk mencari solusinya dari Al-Quran, kitab suci kita, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, nanti kita akan semakin tahu dalam penjelasan berikutnya tentang insyaallah bentuk-bentuk doktrin barat yang justru akan mencentang-perenangkan kita, mengadu domba kita. Yang kedua, ketahui dan imani bahwasanya jika ini bukanlah generasi pertama dalam Islam yang menghadapi problem. Telah berlalu generasi-generasi yang soleh, beriman dan berilmu menghadapi problem-problem juga. Kalau kita tahu itu dan sadar akan kelemahan iman kita, kelemahan dan minimnya ilmu kita, hendaknya kita melihat, mempelajari, mentelaah sejarah orang-orang soleh tersebut. Apakah cara yang kita sekarang tempuh ini mencocoki dan sesuai dengan metode orang-orang soleh tersebut atau belum? Siapa orang-orang soleh tersebut? Yang pertama dan utama adalah para sahabat Nabi. Yang pertama dan utama adalah muslimin yang hidup bersama Nabi, yang belajar Islam, belajar Al-Quran langsung kepada nabinya, tahu sebab-sebab turunnya ayat tertentu, ayat ini dan ayat itu. Mereka tahu kondisi sosial kemasyarakatan dan kondisi politik saat itu, saat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tentu berbeda pengetahuan, keilmuan seorang yang ikut terjun di lapangan, tahu dan melihat, mendengar ya, kondisi yang di saat itu turunnya syariat dengan orang yang gak melihat dan gak mendengar langsung. Beda. Kita saja yang hidup sekarang ini, yang muda-muda, ketika mencoba mempelajari sejarah, kita memahami begini, memahami dengan bentuk pemahaman A. Tapi ketika ayah-ayah kita, yang sudah sepuh-sepuh, yang hadir dalam sejarah tersebut, mereka lebih menjiwai. Contoh peristiwa yang gak jauh, yang mungkin masih ayah-ayah kita sebagiannya hidup. Yaitu peristiwa G30 SPKI. Rata-rata kita belum lahir. Keumuman kita belum lahir. Tetapi di sini ada bapak-bapak kita yang sepuh, yang pada saat itu hidup, tahu kegoncangan yang ada saat itu, lebih menjiwai. Lebih memahami, oh itu maksudnya gini karena pada waktu itu ada kasus seperti ini. Ini baru sejarah tahun 65. Lalu bagaimana dengan Islam dan sejarah Islam, sejarah turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu? Siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih mengerti? Adalah jawabannya orang-orang yang hidup di saat ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran itu turun. Di saat itu mereka hidup bersama Nabi dan Rasulnya. Sehingga mereka benar-benar belajar ayat demi ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi rahimahullah, haddathana alladhi kanu yuqri'unana al-Qur'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Talib annahum kanu idza ta'allamu al-Qur'ana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin ma yujawizuha hatta yata'allamu min hatta yata'allamu minhu al-ilma wal-amal. Fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amal. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang ada di negeri Kufah 14 abad yang lalu, seorang ulama di masa tabi'in berguru kepada sahabat Nabi, beliau mengatakan, telah memberitakan kepada kami, guru-guru kami, dari kalangan sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Seperti siapa guru-guru beliau? Utsman bin Affan, menantu Rasul. Seperti Ali bin Abi Thalib, saudara misan dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Mas'ud, mufassirul Quran dari kalangan sahabat Nabi. Dari as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin. Bahwa kata mereka, mereka berkata, kami dahulu kalau belajar Al-Quran kepada Nabi, tidaklah kami melampaui 10 ayat kecuali kami belajar secara detail satu persatu hukum dan ilmu yang dikandung oleh masing-masing ayat. Kami tidak pindah ke ayat yang berikutnya sampai benar-benar kami tahu bagaimana cara beramal dengan ayat-ayat tersebut. Langsung kepada Nabi, bukan kepada ustaz, bukan kepada guru. Itu sahabat. Maksud saya apa menyampaikan ini? Agar kita yang hidup di zaman ini, yang sudah tersibukkan dengan dunia, sejak kecil kita jarang mempelajari kitab-kitab para ulama, sejak kecil kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, yang olahragawan, yang bisnismen, yang belajar ilmu-ilmu kedokteran atau ke ilmu-ilmu sosial dan yang lainnya. Habis waktunya untuk itu. Sementara sahabat Nabi belajar dari hari ke hari, dari pagi, siang, malam, besok lagi terus bersama Nabi. Tentu mereka adalah orang yang lebih faham, lebih mengerti tentang Al-Quran dan hukum-hukumnya. Kalau kita menyadari ini, wahai saudaraku, ayo, kita yang hidup sekarang ini, kalau ingin mencari cara memahami Islam yang baik dan benar, diridhai oleh Allah, ikuti jejak mereka generasi pertama tersebut. Generasi yang Nabi mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasi yang aku hidup bersama mereka. Siapa? Sahabat Nabi. Kemudian generasi berikutnya yaitu murid-murid sahabat yang diistilahkan dengan generasi tabi'in. Belajar Islam langsung kepada sahabat. Kemudian yang berikutnya kata Nabi yaitu generasi ketiga yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Belajar Islam kepada guru-guru mereka dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in seperti Al-Imam Muhammad bin Sirin, Al-Hasanul Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Abdurrahman al-Sulami, Atha' ibn Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, dan masih banyak lagi. Dari masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri. Kemudian disebutkan juga antara lain oleh sebagian ulama Al-Imam Syafi'i. Itulah panutan-panutan kita di dalam memahami apa? Islam. Dalam mencari solusi, jalan keluar dari problem yang menimpa umat dan negara kita. Karenanya, Al-Imam Malik yang hidup di negeri Madinah, salah satu guru utama Al-Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas namanya, yang kemudian dikenal dengan mazhab Maliki. Beliau mengatakan, "Lan yusliha amra hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha." Tidak akan bisa membenahi kondisi umat ini, problemnya, kesedihan-kesedihannya, kecuali dengan cara dan metode yang dengannya generasi pertama umat ini menjadi baik, menjadi lurus. Siapa generasi pertama? Sahabat Nabi. Ini nasihat petua dari Imam Malik. Bahwa kita ini akan menjadi baik, kita akan keluar dari problem, problem ibadah, problem sosial, problem negara, problem dakwah dan yang lainnya, dengan cara dan metode yang generasi sahabat menjadi baik dengannya. Berarti kita harus pelajari. Sekarang kami mengajak semua pihak yang peduli terhadap bangsa dan negara ini ingin melakukan pembenahan-pembenahan, maka hendaknya metode pembenahan tersebut yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan, lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, semuanya menengok, mempelajari, mengikuti cara dan metode generasi pertama umat ini. Kalau kita tidak ke sana, kalau kita tidak mengikuti generasi yang dipuji oleh Nabi, disanjung oleh Rasul, niscaya kita akan hancur. Kembali lagi, sekarang ini bermunculan teori-teori untuk mengatasi radikalisme dan terorisme yang sumbernya dari Barat. Dari orang-orang yang sekolahnya dulu, sekolah Islamnya di Montreal, Kanada. Yang sebagainya sekolah Islam di Leiden, Belanda. Yang sebagainya sekolah Islam di Canberra, di Australia. Yang sebagainya sekolah Islam di Washington, di Amerika. Masya Allah. Gimana ini? Akhirnya muncullah cara-cara dan teori-teori yang sangat bertentangan dengan agama kita ini. Nanti kita akan mendengarkan sedikit teori-teori tersebut. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, karena kita tidak kembali kepada metode generasi pertama umat ini yang dikenal dengan istilah generasi salaf. Salaf itu artinya generasi pendahulu. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan istilah Khulafaur Rasyidun. Kemudian Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salamah, dan yang lainnya dari para sahabat-sahabat Nabi. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Berarti ini satu masalah serius. Problem radikalisme dan terorisme tidak akan selesai kalau kita belum kembali kepada cara mereka. Yang ketiga, sebab terus bermunculan dan terus gencarnya seruan terorisme dan radikalisme ini adalah salah dalam mengidentifikasi teroris dan terorisme. Orang kalau sakit fisiknya, badannya sakit, panas tubuh, gemetar. Sebelum seorang dokter memberi obat, perlu diidentifikasi dulu penyakitnya. Karena panas tubuhnya, diberi obat penurun panas. Sehari, dua hari, belum sembuh, dikasih antibiotik. 4 hari, 5 hari, masih panas. Setelah dilabkan, dimasukkan ke lab, diperiksa darahnya, ternyata dia itu kena tipes. Ketahuannya setelah minum obat banyak, padahal bisa ketika sudah saatnya untuk dilabkan, cepat dilabkan di laboratorium. Ketahuan, oh ini tipes, oh ini demam berdarah, sehingga butuh obat A, B, C. Tadi sudah terlanjur diberi obat E, F, G. Hancur tubuhnya. Nah. Sakit lambungnya. Sakit, Pak. Sakit. Sesak nafas saya. Oh, itu asam lambung itu. ini minum obat ini minum obat ini yang bisa menurunkan kadar asam lambungnya. Itu mah itu. Berjalan waktu, sudah banyak minum obat mah, baru ketahuan ternyata penyakitnya adalah jantung. Jadi yang sesak itu bukan karena mah, tapi jantungnya. Salah obat, akhirnya menyerang ginjalnya, menyerang levernya, karena salah obat. Maka satu, gak boleh berbicara kecuali ahlinya. Kedua, untuk mengidentifikasi itu memang butuh ilmu. Tidak sembarangan. Pertanyaannya, kenapa terjadi salah identifikasi? Sebabnya sudah disebutkan dua yang pertama. Yaitu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, malah cari obat ke negeri barat. Cari obat di negeri Yahudi dan Nasoro. Ya salah obatnya, Pak. Nah, salah. Oh, itu pinter loh dalam mengatasi terorisme. Kenapa? Dia doktoralnya, gelar doktornya itu di Washington. Di Amerika, sekolah khusus tentang terorisme. Salah tempatnya, Pak. Salah tempatnya. Jangan belajar di situ. Walaupun dia sudah doktor di bidang itu. Tapi belajarnya kepada pihak-pihak yang ingin mengadu domba antar sesama muslim. Ingin melemahkan negara-negara kaum muslimin. Termasuk negara kita Indonesia yang sedang dibidik. Termasuk negara kita Indonesia yang ingin dihancurkan. Karena mereka gak ribau terhadap umat Islam di sini. Jadi kalau ada orang ingin memberikan solusi terhadap problem umat Islam di negeri ini, termasuk problem radikalisme dan terorisme, tapi belajarnya dari negeri barat, waspadain. Waspada. Ikut seminar di mana? Di London. Tentang terorisme. Ikut seminar di mana? Di barakallahu fikum, di New York. Keliru, Pak. Keliru, berbahaya itu. Karena kita akan didikte dan kita akan bertindak sesuai dengan irama dan kemauan mereka. Dan ini sudah terjadi. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini sebab kesalahan identifikasi penyakit yang pertama. Sebab kedua, semoga Allah melindungi seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan isu radikalisme dan terorisme. Kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu politik ataukah kepentingan suatu komunitas yang memanfaatkan isu terorisme atau anti-terorisme dan anti-radikalisme. Saya kira kita semua sepakat bahwa kita semua ini anti dan tidak suka kepada radikalisme dan terorisme. Karenanya kajian seperti ini diadakan di berbagai tempat, salah satunya sekarang di sini, di kota Palembang. Karena kita meyakini bahwa terorisme adalah penyakit berat yang menimpa masyarakat muslim. Yang dapat mengancam eksistensi sebuah negara. Kita sepakat. Tapi masalahnya dengan apa diatasin, gimana caranya? Gimana caranya? Nah, di sini problem ini semakin rumit karena adanya pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan memanfaatkan isu anti-terorisme. Salah satunya pihak-pihak yang punya kepentingan ini ada yang dari dalam maupun luar negeri. Kalau yang dari luar negeri jelas, Amerika dan sekutunya yang paling di depan anti terorisme. Promosi anti terorisme negara-negara Yahudi ini luar biasa gencarnya. Tapi beneran? Memang begitu? Atau kenyataannya justru mereka memanfaatkan isu ini? Jawabannya yang kedua. Bahwa negara-negara Yahudi dan Nasoro memanfaatkan kampanye anti-terorisme untuk menggencet umat Islam. Ini yang pertama. Untuk mengadu domba antar elemen kaum muslimin. Sehingga suasana semakin gaduh. Umat Islam saling mencurigai. Tanpa ada dasar ilmu. Keboliman demi keboliman terjadi di balik kampanye anti-radikalisme. Akhirnya tambah sulit. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kedua, pihak-pihak yang punya kepentingan di tengah-tengah muslimin. Di balik isu anti-terorisme dan radikalisme untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Ini gak boleh. Ambil contoh misalkan. Ambil contoh. Mari kita lihat. Bahwa ciri-ciri teroris adalah, maaf-maaf saja, orangnya berjenggot. Disebarkan. Di pengajian-pengajian, di surat kabar. Hati-hati. Kalau punya anak berjenggot, akhirnya mengadu domba antara anak dengan ayahnya. Hati-hati. Kalau punya teman berjenggot, akhirnya saling mencurigai. Semakin rapuh persatuan negeri ini. Padahal, kalau kita telaah, pertama bahwa jenggot atau janggut ini bagian daripada syariat Islam yang Nabi kita memerintahkannya. Terlepas dari hukumnya apa, tetapi Nabi Muhammad menghimbau, memerintahkan. Para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pun mengingatkannya. Dan mereka rata-rata semua berjenggot, semua sahabat Nabi. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya mereka berjenggot. Bukan demikian, Pak, caranya. Perlu dibatasin. Sering orang para teroris itu menggunakan atribut sunnah. Tetapi tidak semua orang yang memakai atribut sunnah, yaitu jenggot salah satunya, berarti dia teroris. Hati-hati masyarakat. Jangan sampai terprovokasi. Nilai semua dengan nilai ilmu. Tenang, jangan terburu-buru. Ya ini sekarang yang ada di masjid kita ini termasuk pemateri juga berjenggot. Sementara si pemateri juga oleh kaum teroris diancam untuk dibunuh saya ini. Karena dianggap anti perjuangan katanya. Ya. Nah ini teman-teman juga ini banyak ini. Jangan-jangan teroris ini. Kasihan. Nanti terbolimin. Dan keboliman itu akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat nanti. Di samping kita tidak akan sampai kepada titik temu dan solusi problem yang menimpa kita. Tetapi Barat mendikte bahwa teroris itu berjenggot. Kalau berjenggot teroris. Nah sekarang banyak pemain sepak bola katanya pakai jenggot. Katanya gitu. Tolong, kita jangan sampai mau diadu domba. Kepada pihak-pihak yang bermain di media massa, kepada pihak-pihak yang penghidupannya dan mata pencahariannya melalui dunia berita, takutlah kalian kepada Allah. Jangan sembarangan di dalam menampilkan berita. Kasihan masyarakat kita. Kasihan bangsa ini. Jangan sampai terombang ambing oleh berita-berita yang ada. Bertakwalah kepada Allah. Mari kita jaga bersama keutuhan negeri kita, Indonesia ini. Jangan sampai ada yang mau menari-nari di atas penderitaan umat Islam. Atau memakan sesuap nasi di atas musibah yang menimpa umat Islam. Jangan. Sehingga kita bisa menjual loyalitas kita terhadap umat Islam kepada kepentingan Barat. Bahkan menjual kepentingan negara kita, loyalitas kita terhadap negara kita untuk kepentingan asing. Jangan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab yang menyulitkan kita untuk mengidentifikasi siapa teroris. Bagaimana sih terorisme itu? Adanya kepentingan-kepentingan yang memanfaatkan isu dan kampanye anti-terorisme. Kemudian, kaum muslimin yang semoga saya muliakan, contoh atribut lainnya yang diserang, misalkan masalah wanita bercadar. Wanita yang bercadar menutup wajahnya karena keyakinan. Dia meyakini berdasarkan fatwa-fatwa ulama dari berbagai mazhab bahwa wajah seorang wanita itu adalah aurat yang wajib untuk ditutup. Dia berkeyakinan seperti itu. Jangan sampai kemudian kita sembrono atau sembarangan mengidentikan dan memvonis wanita bercadar adalah teroris. Loh, itu terbukti yang ditangkap di sana bercadar, yang ditangkap situ bercadar. Silakan. Kalau misalkan naudzubillah, misalkan ada pencuri memakai kopiah putih dan memakai sarung. Maaf, ada pencuri pakai kopiah putih seperti punya saya ini. Atau pakai sorban. Apakah kemudian setiap yang memakai peci putih dan sarung atau sorban adalah pencuri? Pasti kita menjawab tidak. Ya begitulah Pak, sama. Ayo kita bahas dengan ilmiah, dengan tenang, dengan saling hormat. Supaya negara kita ini gak semakin sulit mengatasi problemnya. Kasihan, padahal banyak wanita-wanita bercadar itu yang sering menasehati adik-adiknya yang laki untuk waspada dari terorisme. Sampai dia dituduh si kakak ini adalah antek Yahudi. Kakaknya yang bercadar itu dituduh antek Yahudi. Karena menasehati adik agar tidak bersama orang-orang yang berpaham terorisme. Kasihan. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita mencari metode penguntasan atau pengentasan umat dari terorisme dari ilmunya orang Barat, kita akan didekte mengikuti irama kemauan mereka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan di dalam mengidentifikasi ini akhirnya membuat kita tabrak sana tabrak sini. Sampai sungguh sangat memprihatinkan. Kalau disebutkan bahwa ciri-ciri jaringan teroris itu mereka adalah adanya kegiatan piknik ke gunung-gunung ini tanda bahwa ini kelompok atau komunitas yang berpaham teroris perlu dicurigai. Wah, sebentar dulu Pak. Dulu saya ingat saya masih sekolah itu ikut gerakan pramuka. Saya ikut gerakan pramuka. Mungkin ada yang pernah ikut gerakan pramuka? Bahkan kebetulan saya ini yang duduk di hadapan Bapak ini dulu salah satu komandan dalam gerakan pramuka, Pak. Ya dulu kita sering ke gunung-gunung latihan mengangkat orang yang ini apa, belajar sandi-sandi, panjat tebing, dan yang lainnya. Sering kita. Di sekolah-sekolah itu ada kegiatan apa namanya? Mapala ya. Mahasiswa pencinta alam. Terus apa lagi? Hah? Iya, semisal itulah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini perlu kita coba agak tenang dikit lah. Jangan sampai kita kacau ini sekarang. Kacau kita nanti tabrak sana, tabrak sini. Jangan, Pak. Sabar. Bukan demikian cara mengatasi terorisme dan radikalisme. Tapi ada kunci-kuncinya. Ada kunci-kuncinya, Pak. Kalau kita mau menguras tandon yang besar, yang kotor, itu tidak harus kita naik pakai canting atau ciduk kecil dikurasin gini, enggak. Ada lubang di bawah keran, buang itu kerannya. Nanti insya Allah kotorannya akan keluar. Airnya bersih, baru kita bersihkan. Tapi kalau kita kuras satu persatu gini berbahaya. Habis tenaga. Nah, sama juga dalam mengatasi masalah ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan keluar, mengantisipasi bahkan. Sunnah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberantas terorisme sebelum munculnya. Kalau kita sekarang kayak pemadam api kebakaran. Itu terjadi kebakaran, gerakan mobil, semprot, baru padam, bisa ada kebakaran lagi. Semprot lagi. Capek kita ini. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya tidak terjadi kebakaran? Tim pemadam tetap ada. Tapi bagaimana caranya supaya kebakaran itu terminimalisir? Ini caranya. Nah, itu ada metodenya. Ada metodenya. Islam lebih lengkap lagi dari itu. Mari kita lihat sekarang dan kita telah. Salah satu sebab munculnya terorisme adalah kebencian terhadap pemerintah. Kecewa terhadap pemerintah. Kenapa kecewa terhadap pemerintah? Karena masyarakat, rakyat hampir setiap hari, bahkan sejak pagi hari hingga mau tidur di malam hari, dicekoki dengan berita-berita tentang kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan pemerintahnya. Pagi baca koran, terjadi korupsi di sana, korupsi di situ. Perselisihan dan keributan politik. Partai ini menyerang partai itu. Politikus ini bicara tentang politikus itu. Panjang yang politikus ini mengerahkan massa untuk menyerang yang itu. Masyarakat tiap hari melihat ini. Besok pagi ada lagi kasus inilah, kasus itulah. Di surat kabar, di televisi. Tiap hari dicekoki dengan itu. Akhirnya apa? Masyarakat kecewa. Kalau kecewanya itu terbimbing, dia akan sholat, berwudu dan sholat kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah pemerintah kami. Lindungi mereka dari segala kejahatan. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta kepada agamamu, ya Allah. Satukan hati-hati mereka. Jangan kau pecah belahkan hati mereka, ya Allah. Engkau maha berkuasa. Engkau maha rahmat. Engkau maha pengampun. Ini kalau kekecewaan yang terarah terbimbing oleh ilmu. Tapi apakah kondisi masyarakat seperti itu? Ternyata tidak. Kalau sudah kecewa, mereka akan menggalang. Teman sekelas, teman sefakultas, teman seuniversitasnya. Untuk apa? Demo. mulai hubungan keharmonisan antara elemen masyarakat yang ini dengan pemerintah tercoreng keharmonisannya. Nanti lagi komunitas yang lainnya dari desa ini dan desa itu, ya, yang sudah diajak dan diprovokasi, ayo kita dirugikan, kita telah dibolimin, kita telah ini, kita bangkit. Berangkat 1000, 2000, sampai 10.000 masyarakat demo lagi. Pemerintahnya sibuk menenangkan, jangan, jangan. Ada polisi yang dilempar, ada polisi yang dipukul, ada polisi yang ditusuk. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana obatnya? Obatnya gimana sih? Kita kembali kepada poin pertama. Bahwasanya obatnya telah Allah sediakan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Dan telah Allah utus seorang nabi yang mulia, yang agung, Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing umat ini. Ayo kita cari obatnya di situ. Bicara obat dari sunnah Nabi, Nabi telah mengajarkan. Untuk bagaimana sikap masyarakat ketika mendapati kekurangan dan kesalahan pemerintahnya. Terus coba kita bandingkan metodenya Nabi dengan metode Barat. Kira-kira mana sih yang secara logika aja lebih baik? Jangankan secara iman. Kalau secara iman pasti kita menjawab ya cara dan metodenya Nabi. Pasti. Karena Nabi itu berbicara, berkata, membimbing semuanya dengan wahyu. Wahyu Allah, bukan dengan logika beliau. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rahman, yang Rahim, yang Ghafur, yang Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Menerima Taubat, dan senang kepada orang-orang yang bertaubat, ingin kebaikan untuk seluruh hambanya. Itu Nabi berbicara langsung wahyu Allah. Kalau metode Barat, logikanya Barat, bersumber dari filsafatnya mereka, yang didorong oleh ambisi mereka untuk menghancurkan umat Islam. Nabi mengatakan, wahai saudaraku se-Islam, mari kita dengar sekarang hadis-hadis Nabi. Wahai masyarakat Muslim yang cinta terhadap negaranya dan khawatir negaranya ini terganggu, yang menginginkan keutuhan negeri ini. Wahai masyarakat Muslim khususnya, sebagai apapun status Anda, jabatan Anda, posisi Anda, kita sama-sama Muslim, kita sama-sama satu Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kitab suci yaitu Al-Quranul Azim, satu Allah yaitu Allah Rabbul Alamin, satu. Ayo kita kembali kepada Nabi kita. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Ghun radhiyallahu anhu, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi ala niyah falyakhud biyadihi walyakhlu bihi in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi." Masyaallah. Dingin di hati. Apa kata Nabi? Wahai orang-orang yang punya kritikan atau nasihat untuk pemerintahnya, jangan disampaikan secara terbuka di depan khalayak ramai. Kalau dulu di zaman Nabi manual, kalau di sekarang di zaman kita di halayak ramai ini banyak caranya. Bisa melalui media-media, media sosial, media massa, melalui surat kabar, melalui majalah, melalui jurnal, melalui televisi, melalui radio, melalui Facebook, melalui Telegram, melalui WhatsApp. Banyak, melalui buletin-buletin. Kalau di zaman Nabi belum ada media-media ini semuanya. Berarti sekarang lebih dahsyat. Lebih dahsyat dibandingkan masa itu. Tapi Nabi sudah memberikan langkah-langkah antisipasi. Sebelum munculnya terorisme, kata Nabi, barang siapa yang memiliki catatan atau kritikan atau nasihat kepada penguasanya, pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan. Hendaknya nasihat atau teguran dan kritikan itu disampaikan secara tertutup. Dengan surat tertutup. Bukan surat terbuka. Ya. Surat tertutup. Sekarang kan sering muncul yang namanya surat terbuka ya. Nah, surat terbuka untuk presiden. Salah Pak. Kalau nasihat kata Nabi surat tertutup. Enggak bisa. Yang nasihat terbuka aja enggak dipedulikan. Kami sudah demo sana sini sudah. Tapi tetap tidak dipedulikan. Kami sudah bakar, kami sudah lempari kantornya itu. Tetap saja kami gak dipedulikan. Apalagi nasihat tertutup. Nah kan. Disampaikan nasihat Nabi malah ditolak. Pak ini hadis. Iya gak bisa. Masya Allah Pak ini hadisnya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gak mau tahu. Loh gimana sih? Kok ucapan Nabi ditolak? Pak, dengarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspada kata Allah, orang-orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh musibah yang sangat besar, menghancurkan. Pak, hati-hati loh, Pak. Ini sabda Nabi bukan ustaz. Pak ini Nabi loh Pak. Bukan ulama. Bukan. Nabi. Karena emosi. Itu tadi. Ini radikalisme. Ini terorisme ini. Karena emosi radikal. Gak mau tahu. Nasihatnya Nabi. Nabi mengatakan. Kalau kamu punya nasihat kritikan. Sampaikan secara tertutup. Jangan terbuka. Kalau nasihat Anda diterima oleh pemerintah, didengarkan dan diamalkan, itu yang diharapkan kata Nabi. Kalau enggak diterima, enggak dipedulikan, Anda sudah menunaikan tugas, yaitu menyampaikan nasihat. Selesai. Di akhirat nanti, ketika kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita masuk dalam arena peradilan akhirat, ditanya oleh Allah, kamu mendapati kesalahan pemerintahmu, apa sikapmu? Ya Allah, saya sudah menyampaikan nasihat dan sudah saya sampaikan dengan cara yang benar. Allah enggak akan bertanya, kenapa pemerintah enggak mau mendengarkan nasihatmu? Hidayah bukan di tangan kita. Jangankan pemerintah kita, jangankan orang lain. Nabi, masih ingat kisah Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh berhasil memberi hidayah dan menjadikan nasihat-nasihat beliau diterima dan didengarkan oleh anaknya? Yang dalam buku sejarah disebut namanya Kan'an katanya. Nama anaknya. Nabi Nuh seorang nabi loh. Yang akhlaknya mulia, sayang kepada anaknya sebagai ayah. Menasehati, wahai anakku, beribadalah kamu kepada Allah. Jangan menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Jangan, gak mau. Ayah kepada anak, gak mampu menerima, memberi hidayah, dan nasihatnya ditolak oleh anak. Nabi Lut alaihissalam, apakah nasihat-nasihat dan petua beliau didengarkan dan diamalkan oleh istrinya? Istrinya yang lemah itu. Ditolak nasihat Nabi Nuh. Nabi loh. Bukan ustaz. Bukan da'i. Nabi. Rasul. Ditolong langsung oleh Allah dengan wahyu. tidak diterima oleh anak dan istrinya. Apalagi pemerintah. Tugas kita adalah menyampaikan nasihat dengan cara yang tepat. Sudah selesai. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menguasai hidayah mereka, enggak mampu. Jadi sekali lagi para hadirin yang saya muliakan, Nabi telah mengajarkan cara mengantisipasi munculnya terorisme. Apa pentingnya pembahasan ini disampaikan? Ya, salah satu biang munculnya radikalisme dan terorisme adalah kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka melalui media massa atau media sosial atau bahkan maaf-maaf saja mimbar-mimbar masjid. Seorang khatib berceramah hari raya atau ceramah Jumat, khutbah Jumat, mengkritisi pemerintah, pembicaraannya dari awal khutbah sampai akhir menyebutkan kesalahan korupsi ini, korupsi itu, kedzaliman ini, kedzaliman itu pada pemerintah. Ini menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang sholat Jumat pulang bukan membawa takwa dan tambahan iman, membawa emosi. Emosi. Ya, kalau kebetulan yang emosi orang yang badannya lemah. Kalau yang emosi badannya kuat dan enggak terkontrol, akhirnya apa? Itu ada seorang anak muda masuk ke masjid, pas sholat isya ada dua orang polisi sholat ditusuk dengan cangkul. Iya kan? Di masjid, dibunuh di masjid oleh teroris. Karena sudah panas, sudah panas, sudah mendidih. Menghadapi berbagai berita yang ada ini. Lagi-lagi anak muda di Cirebon sana. Sholat Jumat di Masjid Allah. Di Mapolres. Ternyata dia sudah membawa bom. Sholat Jumat loh. Bukan di pasar. Di masjid. Kenapa sebabnya? Dan dia meledakkan diri. Sampai hancur badannya dia. Membunuh dirinya. Kenapa dia berani sampai seperti itu? Karena dia sudah muak. Sudah capek. Tiap hari diprovokasi. Terus-terus berita-berita. Keributan-keributan. Akhirnya hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Akibat provokasi-provokasi. Maka dari itu Nabi melarang. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu dilarang Ustaz kalau pemerintahnya soleh. Kalau pemerintahnya menerapkan syariat Islam. Tapi kalau pemerintahnya tidak soleh, boleh kita mengkritiki secara terbuka. Kita bertanya, Bapak Muslim, Mas Muslim ya? Muslim ya. Sama berarti Mas. Maaf Mas, tadi mengatakan bahwa kalau pemerintahnya enggak soleh, boleh mengkritisi secara terbuka. Ada dalilnya enggak Mas? Oh ini enggak perlu dalil Pak. Loh kok enggak perlu dalil? Bapak Muslim kan? Iya. Mas Muslim iya. Punya Nabi enggak? Nabi Muhammad kan sama ya nabinya? Sama. Ada dalilnya hadis bahwa boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka kalau pemerintahnya enggak soleh. Marah dia. Emosi. Jangan emosi, Pak. Ayo kita ingin membangun negeri ini sama-sama. Ayo kita bergandengan tangan. Tapi jangan emosi. Ilmiah, Pak. Nanti musuh-musuh kita mentertawakan kita. Bapak atau Mas, mau enggak mendengarkan sebuah hadis ini saya bacakan ya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Sin. Dalam kitabnya As-Sunnah. Mas atau Bapak tahu enggak? Ibnu Abi Al-Sin ini kapan hidupnya? Oh saya enggak tahu. Ya saya kasih tahu sekarang. Ibnu Abi Al-Sin ini hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Jadi kakeknya saya dan kakeknya Mas belum kawin lagi. Belum lahir bahkan. Al-Imam Ibnu Abi Al-Sin sudah wafat. Jadi yang mau saya nukilkan ini Mas atau Pak. Sebuah hadis diriwayatkan oleh beliau dalam kitabnya yang ditulis 1200 tahun yang lalu kurang lebihnya. Kalau Mas mau sabar, ayo datang ke rumah saya tunjukin kitabnya ini. Jadi bukan anak kemarin loh Ibnu Abi Al-Sin itu. Kan sering sekarang kalau yang menyampaikan itu anak muda atau lebih muda, oh, kamu tahu apa anak bau kencur, ya kan? Sering kan seperti itu. Anak bau kencur, tahu apa kamu? Maaf pak, memang saya masih bau kencur. Tapi ini pak, Imam Bukhari enggak bau kencur pak. Imam Bukhari sudah wafat ya 1100 tahun yang lalu mungkin pak. Ini pak, ini Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Insya Allah bukan anak kemarin pak. Nah. Bahkan beliau-beliau ini kalau melihat kakek kita yang dibilang anak bau kencur dan anak bau kemarin, kakek kita dibilang anak kemarin sama mereka. Maaf, ayo kita yang ilmiah, kita duduk dengan baik, dengan penuh hormat, tenang. Ini hadisnya, saya bacakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah berkata, ditanya, menjawab pertanyaan sahabat, "Qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dzakara asy-syarra." Wahai Nabi, kata sahabat, "Kami ini sekarang ingin bertanya kepadamu tentang hukum kewajiban hormat dan taat kepada penguasa muslimin, kepada pemerintah. Tapi Nabi, kami bertanya bukan tentang pemerintah yang soleh, yang bertakwa. Bukan. Kalau itu sudah tahu kami hukumnya. Kami mau bertanya kalau pemerintahnya itu jahat, korup, suka mendzalimin, ya. Dan seterusnya dari berbagai kemungkaran disebutkan. Bagaimana wahai Nabi hukumnya?" Dijawab oleh Nabi, "Ittaqullah wasma'u wa ati'u." Tetaplah kalian pada prinsip bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh atau tetap taat mendengar kepada penguasanya. Jangan melanggar, jangan berbuat onar, jangan. Sabar. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata bimbingan Nabi itu indah, enak. Kita akan tahu nyaman dan indahnya bimbingan Nabi berikut ini. Kalau sebuah masyarakat, ya, kalau sebuah masyarakat adalah jenis masyarakat yang mudah diprovokasi, mudah untuk dibangkitkan emosinya, maka akan terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan penguasanya. Saat hubungan rakyat dengan pemerintahnya tidak harmonis, yang ada adalah saling mencurigai. Akan berlanjut sikap saling mencurigai ini sampai pada sikap saling mengintai untuk menghancurkannya. Maka umat Islam akan hancur, orang kafir tanpa mengeluarkan biaya banyak-banyak. Umat Islam sudah ribut dengan pemerintahnya sendiri. Demo 10.000 orang, akhirnya menyerang dengan kekuatan. Pemerintah merasa diserang, akhirnya dia mengamankan diri, lepas tembakan. Terjadi di banyak negara. Terjadi di Aljazair, terjadi di Tunis, terjadi di Mesir. Demo tidak terkontrol. Emosi demonstran tidak bisa dikendalikan. Pihak aparat keamanan merasa diserang. Akhirnya perintah komando amankan. Padahal aparatnya juga muslim. Aparatnya juga sholat. Terjadilah tembakan atau tembak-menembak. Yang di barat, Yahudi dan Nasoro tepuk tangan. Terus. Nah, ketika pihak pemerintah mencoba, nah ini yang jadi masalah sekarang, bahwa demonstrasi adalah salah satu media sekarang yang memang disiapkan dan diajarkan oleh dunia barat. Demonstrasi itu untuk mengungkapkan aspirasi rakyat. Sementara Nabi mengatakan, sabar, sabar, jangan protes. Barat mengatakan protes, protes, demo, demo. Nabi mengatakan, jangan, walaupun kalian dicambuk punggungmu oleh pemerintah, atau dirampas hartamu oleh pemerintah, jangan melawan, jangan melawan, jangan protes. Barat mengatakan protes, demo, demo, demo. Akhirnya apa? Terjadilah pertumpahan darah. Ribuan demonstran di Mesir, di Aljazair, dan berbagai negara lainnya. Darah-darah muslimin tertumpah. Darah-darah muslimin. Padahal satu jiwa muslim nilainya lebih berharga di sisi Allah dibandingkan dunia dan isinya. Satu orang muslim ini. Jangan sampai darahnya tertumpah. Dibunuh. Jangan. Karena satu orang muslim di hadapan Allah lebih berharga dari dunia dan isinya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Akibatnya persatuan dan kesatuan negeri kita menjadi rapuh. Menjadi rapuh. Pihak ketiga memanfaatkan. Kita semua harus sadar, harus tahu bahwa intelijen asing itu beredar di negara kita. Ada di negara kita. Ada yang menyamar sebagai mahasiswa, ada yang menyamar sebagai dokter, ada yang menyamar sebagai pedagang, ada yang menyamar sebagai pelancong, turis, ada yang menyamar sebagai diplomat. Intelijen-intelijen asing mempelajari. Oh, rakyat kalau di Palembang itu gini loh karakternya. Ya, pemerintah daerah Palembang itu kekurangannya sini, masukkan ke media. Dengan caranya canggih. Ya. Oh, kalau di Jambi itu gini-gini. Ada yang mempelajari. Di Jakarta itu begini, karakter masyarakatnya begini, begini, begini, begini. Kekurangan pemerintahnya ini terus didanain dengan rapi sehingga suasana semakin panas, semakin panas, semakin panas. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu semua ini terjadi di antara sebabnya karena memang kita tidak mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatasi problem umat. Pembahasan ini saja membutuhkan waktu yang cukup panjang. Poin yang terakhir. Tapi karena terbatasnya waktu, saya ingin menyebutkan sebab berikutnya yang karenanya terorisme atau teroris tak kunjung habis. Masih sedikit berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu menjauhnya umat Islam terkhusus kaum muda dari belajar ilmu agama Islam, Al-Quran dan Sunnah yang terbimbing dalam bingkai penerapan generasi salaf, generasi terbaik umat ini. Saya ulangi, di antara sebab semakin menjamurnya radikalisme dan terorisme adalah menjauhnya umat Islam terkhusus generasi muda dari belajar ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran, kitab suci kita, dan hadis-hadis Nabi sebagai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam bingkai penerapan dan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Umat Islam sibuk sekarang ini. Sibuk. Lupa dari belajar ilmu agama. Lupa dari belajar tauhid. Belajar, lupa dari belajar ilmu tafsir Al-Quran. Lupa dari kitab-kitab ulama kita yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Kitab-kitab Al-Imamul Muzani. Kitab-kitab Al-Imamun Nawawi, kitab-kitab Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, tafsir Muhammad bin Ja'far Tabari, dan yang lainnya dari tafsir-tafsir ulama kita. Umat Islam sudah enggak mengasing nama-nama ini bagi anak muda khususnya. Asing nama-nama kitab karya-karya ulama ini. Yang lebih dikenal adalah ya, sekarang ini surat kabar ini, surat kabar itu, majalah ini, majalah itu, ya, Google, kemudian apalagi? Nah, ya, internet dengan segala fasilitasnya, ini yang lebih dikenal oleh anak-anak muda. Sehingga ketika ditanya, kenal nggak yang namanya Imam Abu Dawud? Siapa Imam Abu Dawud? Imam masjid mana sih? Dikiranya Imam masjid. Padahal dia adalah Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Seorang imam yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, punya karya namanya Sunan Abi Dawud. Kenal nggak sama Imam An-Nasa'i? Siapa Nasa'i itu? Saya dulu punya tetangga namanya Nasa'i. The Imam Nasa'i. Nggak kenal, nggak kenal. Yang dikenal adalah penemu ini, penemu itu. Siapa yang menemukan rumus ini? Wah, itu Newton. Kalau ini, itu ini yang menemukannya. Teori ini yang menemukannya adalah si Fulan. Wah, jago, luar biasa dia. Ditanya lagi, kenal nggak dengan sahabat barakallahu fikum sahabat Amr bin Al-As? Siapa ya? Nggak kenal. Namanya aja sudah asing, apalagi biografinya, keutamaannya, ibadahnya dan perjuangannya, nggak kenal. Yang dikenal siapa? Pemain-pemain olahragawan. Ya. Skor 2-1, 3-0. Ya. Yang juara sekarang ini, yang merebut medali emas adalah ini. Juara pada tahun 85 adalah ini dengan kecepatan sekian. Pada tahun 2016 adalah ini dengan kecepatan sekian. Luar biasa anak muda. Sehingga akhirnya semakin jauh dari ilmu Islam. Lah, kondisi anak muda seperti inilah yang menjadi makanan empuk para teroris. Jadi makanan empuk. Maka dari itu penting disosialisasikan kepada anak-anak muda dimanapun mereka, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, untuk belajar Al-Quran dan tafsirnya, belajar hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Jadikanlah belajar ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi dalam bingkai pemahaman dan penerapan generasi terbaik umat ini sebagai kebutuhan primer anak-anak kita. Kebutuhan primernya, punya Android, dimanfaatkan untuk belajar tafsir, untuk belajar hadis, untuk belajar sejarah. Bukan game aja, sampai malam ada warnet-warnet yang sampai subuh. Sampai ada salah satu orang tua ditunjukkan kepada saya oleh kawan, memberitakan berita duka tentang anaknya yang tadi malam kecelakaan di grup. Aduh, anu apa musibah, anak saya kecelakaan yang namanya Fulan. Tadi malam kebetulan dia itu pulang dari warnet menjelang subuh. Kemudian dia sebelum pulang ke rumah mampir mau beli rokok sih sebenarnya. Kemudian nabrak trotoar, jatuh, patah kakinya, patah ininya. Tanpa merasa tabu, menceritakan anaknya di warnet sampai menjelang subuh. Tanpa merasa tabu, si anak tadi ingin membeli rokok dulu. Padahal menurut keterangan Badan Penanggulangan Narkoba, merokok adalah salah satu media narkoba. Salah satu media narkoba. Kalau sudah anaknya terkena narkoba, nangis. Jangan menangis, Pak. Jangan menangis, Bu. Yang salah bapak dan ibu sendiri. Bapak dan Ibu memberi fasilitas-fasilitas. Memberi peluang-peluang. Kalau sudah jadi korban, ini adalah korban kesalahan Bapak dan Ibu. Percuma menangis. Percuma, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini salah satu sebab kenapa teroris tak kunjung habis. Yaitu jauhnya generasi Islam ini dari ilmu Islam. Poin ini pun membutuhkan waktu untuk dibahas. Tetapi saya tutup poin ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, mengerti tentang agamanya, hukum-hukum agamanya. Pertanyaannya sekarang ini, kita ini kan bukankah kita ingin menjadi orang yang Allah kehendaki untuk kita kebaikan? Kita sebagai umat Islam di Indonesia, bukankah kita menginginkan adanya kebaikan untuk negara dan negeri kita? Pasti jawabannya, iya, tentu. Kalau begitu, Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan fisiknya menjadi sehat, kebaikan akhlaknya menjadi mulia, kebaikan negerinya menjadi aman, tentram, kebaikan akhiratnya dan itu puncaknya, selamat dari azab Allah, masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, pasti Allah jadikan dia mengerti, faham, berilmu tentang hukum-hukum agama. Sekarang sudah tiba waktunya untuk masyarakat muslim Indonesia khususnya belajar Al-Quran dan sunnah Nabi berdasarkan bimbingan dan penerapan para sahabat-sahabat Nabi Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian, di antara sebab tak kunjung habisnya terorisme adalah adanya campur tangan bahkan dukungan beberapa negara di beberapa belahan dunia ini. Adanya campur tangan bahkan dukungan beberapa negara terhadap kegiatan terorisme dan radikalisme. Bukan hanya campur tangan, tapi dukungan. Sehingga para teroris merasa semakin kuat karena ada bantuan materi untuk membeli senjata, untuk membeli alat-alat peledak, membuat bom-bom, untuk melakukan koordinasi secara internasional yang membutuhkan biaya besar. Ada yang mendanai dari negara-negara. Bahkan melatih militer beberapa kelompok-kelompok teroris tersebut. Ini yang membuat semakin sulitnya permasalahan. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, sebagai atau beberapa contoh yang bisa kita sebutkan sekarang, adanya kelompok yang namanya Al-Qaeda. Sebelum munculnya apa yang sekarang namanya ISIS. Sebelum munculnya apa? ISIS. Kalau ISIS kan baru 3-4 tahun. Al-Qaeda sudah sebelumnya. Al-Qaeda sejak awal-awal tahun 2000-an, pasca peledakan gedung WTC di Amerika pada 11 September 2001, mencuat nama Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden yang sudah mati. Al-Qaeda ini ternyata memiliki kekuatan dana yang cukup besar dan kemampuan militer yang cukup tinggi. Konon disebutkan karena memang Usama adalah seorang anak-anak seorang saudagar besar di Saudi Arabia yang kemudian dipecat dari keluarga, dikeluarkan dari ahli waris karena keluarga mendapati sang anak telah berpemikiran terorisme. Memang benar di satu sisi Usama adalah orang kaya, anak orang kaya yang kemudian oleh keluarga sahamnya dilepaskan. Tapi ternyata dan terbukti tidak berhenti sampai di situ. Ternyata negara Iran, sekali lagi Iran, telah bekerja sama dengan Al-Qaeda. Terkhusus dalam bidang pemberian fasilitas dan kedua pelatihan militer untuk anggota-anggota Al-Qaeda. Ini terbukti dari beberapa hal. Pertama, adanya batalion pelatihan Al-Qaeda di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan adalah salah satu provinsi di Iran yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Secara wilayah masuk Iran. Di provinsi inilah terdapat batalion Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran, perwira-perwira tingginya. Bagaimana cara menembak yang jitu, bagaimana cara membuat bom, bagaimana cara melakukan sebuah operasi, pelatihan fisiknya dan yang lainnya. Begitu juga di beberapa provinsi lainnya di Iran terdapat batalion-batalion Al-Qaeda. Nah, difasilitasi. Beberapa petinggi tokoh-tokoh besar Al-Qaeda termasuk anak Bin Laden, Usama Bin Laden yang bernama Sa'ad Bin Laden itu berdomisili di Iran. Keluar masuk Iran dengan gampang. Tidak bisa dia masuk ke Emirat, masuk ke Saudi, masuk ke Barakallahu Fikum, Bahrain. Gak bisa. Masuk ke Indonesia sulit. Tapi ke Iran, keluar masuk, bisa punya paspor Iran, dan bisa punya tempat tinggal di situ. Luar biasa. Ini salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya terorisme. Begitu juga kelompok teroris ISIS sekarang ini. Ternyata ISIS dan Jabhatun Nusra dan beberapa yang lainnya, mereka kan ada sekian kelompok yang pecah. Terbukti secara data didukung oleh beberapa negara. Contoh lagi sebelum kita sebutkan masalah ISIS. Yang terjadi di negara Yaman, pemberontakan kelompok Syiah Houthi. Kelompok Syiah Houthi ini baru muncul dalam bentuk kekuatan bersenjata kurang lebih dalam 5-6 tahun terakhir atau 7 tahun dalam bentuk kekuatan. Sebelumnya gerakan ini berkamuflase dengan adanya kegiatan dalam bidang pendidikan. Merekrut anak-anak muda terkait pendidikan. Ada sebuah kelompok di sana atau lembaga namanya Ashababul Mukmin. Kelompok pemuda mukmin. Bagus kan namanya? Kalau kelompok pemuda Yahudi kan enggak ada yang mau ikut. Tapi ini namanya kelompok pemuda mukmin. Nah, mereka melakukan kegiatan seputar pendidikan, mengirim pelajar ke Iran, beasiswa. Sejak awal-awal 90-an. Subhanallah, berjalan waktu pengiriman pelajar, angkatan pertama lulus, ganti angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata pelajar-pelajar yang pulang katanya belajar di Iran tidak hanya belajar ilmu-ilmu ini kedokteran atau yang lainnya, membawa militansi yang tinggi untuk memberontak terhadap negara. Dan ternyata memiliki kemampuan bersenjata. Kemampuan untuk menggunakan senjata-senjata berat. Sampai ketika pemerintah Yaman mengalami cekcok internal, dan orang-orang Syiah Houthi telah menyusupkan orang-orangnya ke dalam tubuh pemerintah, termasuk tubuh militer, bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun mereka menyusupkan, melakukan gerakan clandestine, rapuh kekuatan negara Yaman. Di saat itu komando dari Iran mengatakan saatnya untuk memberontak. Sebagaimana dahulu PKI di bawah komando Mao Zedong dari Cina untuk melakukan apa? Pemberontakan tahun 65. Setelah sebelumnya Musso pada tahun 48 di bawah komando Soviet gagal, maka beralih ke setelah itu ke Mao Zedong. Barakallahu fikum. Intervensi negara ini yang menguatkan calon-calon pemberontak, calon-calon teroris. Jadi teroris jangan hanya ISIS, Al-Qaeda, PKI juga teroris. Tanya kepada bapak-bapak kita yang mengalami dulu. Kaum muslimin yang saya muliakan, saat pemerintah Yaman sudah rapuh karena sibuk bertengkar para politikusnya, partai-partainya ribut, komando militernya juga ribut. Ya, saat itu Iran memandang sudah datang waktunya untuk angkat senjata. Maka kelompok yang tadi namanya Syababul Mukmin ini sudah berubah menjadi kekuatan bersenjata yang militan. Bangkitlah mereka memberontak dan terjadilah pertumpahan darah. Sekarang tidak aman. Sekarang sudah hancur berbagai fasilitas-fasilitas. Kehidupan sosial kemasyarakatan pun demikian. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata terbukti Iran telah mengirim pasokan senjata. Bukan senjata-senjata ringan. Bukan cuma AK-47 M16 itu murahan sudah. Ini sekarang senjata-senjata anti pesawat. Roket-roket. Rudal-rudal. Beberapa tahun atau setahun terakhir ini kita sering mendengar pemberontak Syiah Houthi melepaskan rudal mengarah ke Mekah. Walhamdulillah dengan pertolongan Allah pertama, kemudian kegigihan tentara pemerintahan Saudi Arabia berhasil melumpuhkan roket rudal Syiah Houthi dari Yaman yang dikirim ke Mekah ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin yang saya mendengar itu terjadi lebih dari 5 atau 6 kali. Pemberontak bisa punya roket, bisa punya rudal. Ini berarti bukan urusan kelompok kecil. Kelompok kecil itu punyanya granat, pistol, FN, dan yang semisalnya punyanya itu AK-47 buatan Rusia atau M16, iya, atau SS-1, bocoran milik TNI misalkan. Lolos, itu pemberontak kecil. Tapi kalau sampai punya rudal antar negara, ini sudah bukan pemberontak kecil. Berarti ada negara besar di balik itu. Dan terbukti tertangkap di beberapa perairan di sekitar Laut Merah, di sekitar Laut Arab, tertangkap kapal-kapal Iran yang menyamar dengan kapal ikan, ya, membawa pasukan senjata besar. Dan itu sudah dilaporkan ke PBB. Sekian kali tertangkap. Iran adalah negara dalang terorisme internasional. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga akhir-akhir ini beberapa negara lainnya pun ikut andil dalam langgengnya terorisme internasional. Sehingga kalau topik majelis kita tadi, mengapa teroris tak kunjung habis, maka kita sudah mendapatkan beberapa jawaban dari sekian poin tadi. Masih tersisa sekian permasalahan lainnya, namun karena keterbatasan waktu, saya merasa sudah saatnya dicukupkan kajian sampai di sini. Semoga kajian kita kali ini dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai upaya saling tolong-menolong dengan kaum muslimin dan juga pemerintah kita, pemerintah Indonesia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari segala makar dan segala kejahatan, dan semoga Allah membimbing kaum muslimin Indonesia untuk punya semangat kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi berdasarkan penerapan dan pengamalan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, dalam semua amalannya, ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, dan kehidupan sosial kemasyarakatannya, serta kehidupan kehubungannya dengan sebagai warga negara. Demikian, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil terlaksananya acara ini. Semoga peran dan andil beliau-beliau itu juga dinilai oleh Allah sebagai amalan soleh yang diterima di sisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.